Pikir kalau saya akan terluka, kau kas tinggal saya hanya karena dia. Tak usah kau datang mau bujuk kembali, karena saya sekarang sutra sendiri. Saya sudah ditemani oleh sang bidadari, dan itu pun saya sekarang syukuri. Kau di mana dulu saat saya masih sayang-sayang? Kau tarik ulur sapu hati bukan layang-layang. Nek, tak usah ajak kembalikan. Nek, kau pun hati tu cuma sedang sedihkan. Kau pikir saya ini kau punya tempat pelampiasan, jadi kau datang lapor semua kau kesedihan. Kau kira sapu hati halte terminal, sedih kau sejauh lama tarah dan signal. Satra mungkin berputar ke kiri, Satra ingin untuk kau kembali. Secukup sekali hati kecil ini menangis karena kau lukai berulang kali. Kenapa kau datang saat kau terluka? Maaf saya bukan kau pun dokter cinta, saya hanya salah satu pasien lama yang dulu kau bikin saya hati berduka. Dulu kau yang bimayari, susah baru kau kemari. Apa sih yang kau cari, white boy Toby? Saya kasih tahu kau, yeah. Jangan kau coba-coba usik ada yang dia, yeah. Satu jadi manusia paling bahagia di dunia, karena Tuhan kasih saya satu karunia, yaitu dia sosok terindah yang sekarang membuat aku hidup jauh lebih bahagia.